Cendet. Oh, iya. Wah, keren sekali. Kalau tadi kita ngobrol-ngobrol sama anak-anak Mas Mansur yang berprestasi dan kayak percaya dirinya tinggi penuh. Nah, ini juga anak-anak muda kalau yang ini ya. Ya, betul. Tadi? Mas Mansur. Mansur. Dan Aryo. Mas Aryo. Tadi ya Mas Aryo, pesan ke saya jangan banyak tanya ya sama saya. Agak gugup kartu nih. Kamu harus belajar sama Els. Siap. Tadi Els sudah mengajarkan ya harus percaya diri untuk bisa berprestasi. Tapi bagaimana sih sebenarnya awalnya tercetus kolaborasi antara musik DJ, juga angklung ini tradisional and modern kan gitu kan kayak, ini betul. Untuk musik tradisional. Awalnya waktu itu saya ada proyek ke Jepang bersama salah satu DJ terkenal di Indonesia, namanya DJ Ari Irham. Mm-hmm. 2016 saya ke Jepang kolaborasi dengan beliau. Nah sampai sekarang DJ angklung ini berkembang di dunia musik. Nah intinya saya capek juga ternyata ya untuk rekan-rekan angklung ini ya. Jadi padahal ringan loh. Ringan. Jadi intinya saya ingin membawa angklung ini naik level. Oke. Jadi intinya motonya bring angklung to the next level. Jadi saya persembahkanlah angklung DJ ini. Satu-satunya loh di dunia. Maksudnya satu-satunya itu cuman... Ya baru saya yang baru konsisten. Kamu. Betul. Oke. Dan saya merangkul anak muda kebanyakan. Okay. Tapi kolaborasinya dengan banyak DJ gitu? Atau ya, dengan banyak DJ. Nah ini salah satu proyek saya solo, tapi pengiringnya adalah DJ Aryo. DJ Aryo. Nah DJ Aryo ini harus ngomong nih sekarang nih. Susah nggak apa yang menjadi kesulitan mengkolaborasikan, mengkomer antara angklung dengan musik IDM ini? Paling instrumen dari angklungnya doang gitu. Yang paling susah tuh. Itu doang tuh. Iya, itu doang. Simpel. Menyamakan beatnya, Mas Aryo. Beatnya tergantung saya. Beatnya tergantung saya. Oh, jadi kamu yang bikin apa namanya? Aransemennya. Ya, betul. Jadi angklung tinggal ngikutin. Iya, betul. Betul sekali. Ya. Seperti itu loh, Stefani. Itu hebat banget nih. Tapi butuh waktu berapa lama sebenarnya memandukan antara Mas Mansur dan juga Mas Aryo? Butuh, ya harus mix. Berapa lama? Sebenarnya... sangat mudah karena angklung ini punya warna tersendiri, beda dengan IDM yang kebanyakan low-nya kan dem. Yeah. Kalau si angklung ini kebanyakan treble dan angklung ini punya suara tersendiri yang nggak akan ada di alat musik lain. Oh, itu gitu. Yang membuat jadi beda ketika digabungkan dengan IDM. Angklung. Betul. Boleh nggak sih bermain angklung ini? Boleh nggak sih kita coba ya? Boleh. Coba lagu ini paling. Musik yang gampang yang saya bisa ngikutin apa? Lagu apa? Etayo. Etayo. Lagu favoritnya. Jadi ternyata ini sangat ringan ya untuk dipencet. Betul. Ya. Betul, udah kayak piano. Beda gak kalau di, apa sih kan biasanya... Digetarkan. Kita kan ini ditekan seperti ini jadi beda gak? Sebenarnya gak beda, malah kita memudahkan. Ini salah satu inovasi dari almarhum anak almarhum Bapak Ujo, Pak Yayan Ujo. Menginovasikan alat ini jadi anak muda bisa mainin. Iya karena saya salah satunya yang kesulitan kalau main angklung adalah cara menggetarkan diri, nanggung gitu. Jangan badan kita yang goyang. Iya sebenarnya lebih banyak badan digoyang daripada angklungnya yang digoyangkan. Boleh dicoba ya satu lagi tadi apa aja? Lagi Blackpink ini aja. Oh Blackpink. Oke coba. Oke hampir. Dikit lagi. Terus kemana? B. B B B G E. Terima kasih. Black Teeth. Udah bisa belum jadi DJ angklung? Jangan dulu lah. Jangan dulu lah. Nanti kamu rambah semua. Iya, banyak nggak sih yang mau belajar ke Mansur untuk banyak banget. Kemarin ini? Saya baru pulang dari Malaysia selama satu minggu untuk melatih orang di sana malah orang Malaysia. Yang orang Indonesia belum ada. Banyak, tapi kita akan kebanyakan orang luar. Saya udah ke Jepang, Taiwan, Korea, Singapura, semuanya tertarik. Dengan ini kalau orang Indonesia baru masih sedikit. Apa yang membuat mereka katanya ingin belajar? Apa yang paling menarik? Yang menarik gitu, apa yang bikin tertarik? Yang menarik itu saya karena dimainin sama. Oke. Oke, terima kasih. Ini juga percaya diri ternyata. Benar. Tularkan dong percaya diri. Sekarang kita tanya nih Mas Aryo. Mas Aryo. Apa yang menurut mereka kayak wah ini tuh enggak ada di negara kita atau bunyinya tuh memang unik sekali, saya senang mendengarnya. Iya, karena enggak banyak orang yang bisa. Kebanyakan orang ini, oh kalau saya bisa di negara saya pasti bakal banyak dikenal. Oh gitu. Jadi mau terkenal melalui angklung karena langka. Ya. Bagus dong. Bagus, jadi saya juga mau. Terbawa, saya juga sombong karena saya membawa alat musik tradisional, betul? Betul sekali. Gak apa-apa. Selama kamu mengharumkan nama bangsa, boleh bangga ya. Ada proyek apa lagi nih kalian berdua? Coba dijawab oleh DJ Aryo. Nah, planning ke depan ya, semoga... apa tuh? Terus sukses terus lah. Amin. Sampai tahun-tahun amin berikutnya ya. Ya ampun. Sukses itu maksudnya apa nih? Ada proyek lagi kah? Ada, pasti ada itu rahasia pribadi. Ya, rahasia yang ya udah intinya doain aja single atau album. Oh, udah cepet ada keluar. Udah. Ya, single udah atau album nih? Insya Allah album. Apa nih? Album. Album ya. Album, mini album atau full album? Mini. EP dulu mungkin ya. Mini album. Ya, mini dulu. Mini album. Berarti meng, apa namanya? Apa sih istilahnya? Aku lupa nih. Apa? Iya. Kolaborasi? Kolaborasi ya, dengan lagu-lagu yang sudah ada atau ya, buat lagu baru? Buat lagu, buat baru, lagu baru dan mengaransemen juga. Mengaransemen. Apakah cuma bisa EDM atau ada genre lain sih yang bisa untuk dimain, ikut dimainkan untuk DJ Angklung ini? Semuanya bisa. Pokoknya jazz, blues, IDM juga kan ada genrenya. Banyak sekali genrenya, saya juga memainkan semuanya. Okay. Dibantu oleh DJ Aryo. Dibantu sama. Boleh gak kita coba kalau misalnya salah satunya yang blues atau apa? Jazz? Coba Battle Siren, coba kita lagu rock ya. Oh, oke, okay, lagu rock Battle ya. Siren, ya. Okay. Gimana sih caranya coba? Berarti dari DJ-nya dulu ya. Betul. Yang ngantor? Ya. Saya dari tinggal DJ ngikutin aja. Ngikutinnya kamu apanya? Pokoknya saya note-nya harus punya berarti musik, teori musik barannya harus kuat. Karena harus menebak tangga nada apa yang dipakai di musik itu. Oh, gak bisa janjian ya? Maksudnya cek dulu ini tangga nadanya ini, ya, berarti aku main di sini. Kan itu kan seniman bisa mahal itu karena latihan. Feeling ya? Betul. Okay. Coba dimainin. Kita coba cek feelingnya dari Mansyur. Pernah gak kamu fals gitu? Gak nyambung. Dong. Terus gimana pernah dong? Malu. Ketawa. Ketawa, oke. Okay. Joget. IDM, electronic dance music. Coba ya. Oke, kita mulai. Yuk. Belum ada. Mana musiknya? Musiknya belum. Siap. Dicepetin aja yuk. Bentar-bentar gini nih, yeah, olahraga tangan nih. Olahraga tangan. Ini musiknya apa sih diputer-puter? Biar cepat lagunya. Oh, yeah, dipercepat. Biar gak lama kan durasi. Oh iya, betul-betul. Biar temponya tuh naik. Joget sekali, jogetnya gini. One, two, three, go. Nanti kita masih akan hadir lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di